komersil. Ne ono kembang ngrameshi impen. Luwe-luwe sing wedok gak gelem kari tampa kuntutan dibelani setengah mati. Duwite blonjo saben dino dilongi tilap-tilap ngelencer-ngelencer dewe metu ya metu dewe aku kok metu bareng ya gegeran aku senak ngene kenaan suaramu didengke teko mburi ngomong-ngomong nek metu bareng kenaan ya timangane ngulatu metu ijen aku Dadi aku ana omah iki kanggo jaga omah. Anggepmu aku iki wong jaga gredu ta rumah tangga lah. Aku ana omah ya kon jagegeran ae. Suarane enak ngono mbok ya nukang sepatu. Ah nek kapan enak ola apa aku ngrabi kon. Apa? Aku ben wis kasir oleh kon saking dipaksa mbek wong tuaku. Dipaksa. Lho aku ben jange dalane tutik sing ngayune koyo Sri Kandi gak gelem aku. Saiki tumbuh-tumbuh Sri Mbombok. Saiki macam-macam ya omonganmu ya. Ya gak ngono. Ngilingo awakmu biyen karo aku. Apa? Soajae koyo lanang-lanang dhewe. Tak kandhani nek kono lek aku ngono wis untung kon lho. Apa? Penggantengan lanangan tak kandhani. Ganteng kaya ngono lha elek kaya apa? Aku coba gak kok perkosa ngono gak mungkin terjadi. Ngono kon ya gelem. Aku mau perkosa apa? Batinmu kok aku kok perkosa iku? Masih ngono kon ya aku ya nyukupi ayo. Pengin ngesir aku tingkai gak karu-karuan. Ono omah pura-pura ngeblak. Lah apa jane aku semaput ngono kok. Semaput apa wong ayanmu kumat. Lah iya, ngono ya kan tulungi. Gak tulungi mana lah eman-eman sih wong. Berarti sing kebimbang gak kon. Sopo? Ya kon. Alah, kebimbang apa? Penuh sadurunge oleh Duraja ya. Masih ngono ya, Duraja kon gegeri. Alah opo ngaku? Geger urusan tahu kok ya. Wis ta, kon iki wis mulu-mulu kaya kapuk ngono ibar basane. Wis gandengan lanangan. Ganteng kaya ngono kok. Wis untung-untungan kok sembarang tak cukupi kalung gelang itu kon sapa prasamu? Gelang akar. Oh gelang akar, asih kon gawe iku gelang apa iku? Oh gelang emas ngono. Emas apa wong sepuan kaya. Ngelingono mas awakmu biyen nek dina minggu liwat karepe omah. Toan tin tan tin. Prasa aku nggawa montor nek nggawa klakson tok. Pancen aku nyelengi kok. Jangan bangun aku. Saiki ngene. Terus terang ae. Apa? Harus mempunyai ketegasan yang tegas. Soalnya rumah tangga iku kebahagiaan gak teko wong sugih tok, gak entuk donya tok diklumpukno. Saiki tanggane nek sore iso ngomong anake. Iya wong seneng. Kenapa aku 20 tahun karo awakmu? Lah, 20 tahun gak duwe anak lah kebangetan. Masih gak duwe anak kok lah duwe kucing. Lah iku apa ngomong kucing iku? Ya kurang puas wong kucing kok. Wong elingono nek wong rumah tanggane gak duwe anak iku jenenge ya apa coba? Ya gak enak. Pada umume delon kalau bojone sokran sapa iku? Mariani. Mariani Marion. Ayo Marion lah wis. Lah urusan jaran biyen omonganmu. Mariam. Mariam. Wong ya sapa rek Mariam iko nya apa bebojone ambek Cak Sokran selawase wis ana pirang-pirang tahun gak duwe anak. Lah iku ya coba ya. Lah ya apa sih kok gak duwe anak? Lah ya apa iso diduwe anak wong bojone iku ya lanang. Ngawur ae. Lho kae iku lho paribasane lak ngono ta. Wong iku paribasane. Anggepane ngono ta. Iya anggepane anggepane. Pe mungkin wis diresmekno kok ngawur. Ajae tak kandhane. Saya terus terang Mas ya. Saiki akibat soal awak dhewe gak duwe anak iku kemungkinan Mas Cak Sokran itu kurang mempelajari ilmu seksologi. Aja tuh ngomong ngunduk linci pusing sembarang sih salah lagi awakmu. Salah apa nih? Wong ingin nih, sampean dhewe durung ngerti kelemahan wong wedok. Apa nih kelemahan wong wedok gak ngerti? Wong merayu wong wedok itu ono carane. Ya apa sih? Ono kelemahan itu kok gulune. Ono sih itu kok kupinge. Sampean kurang ngeru kelemahku. Nah, aku ki teko apa? Aku mesti nek kapan apa ngerayu wong wedok iku mesti teko bokong ya. Ngawur. Kelemahku iku teko unyeng-unyeng. Teko unyeng. Wis ta apa sebabe ya? Aku iki iso ambek awakmu lak gak tau duwe anak. Kon kepengin duwe anak, aku kepengin duwe anak. Tapi apa sebabe gak iso duwe anak? Sing salah awakmu. Salah apane? Nek kapan aku teko nyambut gawe, kon turu mengkurep. Lah awakmu sebagai wong lanang carane ora iso wis pengalaman ngono kaya. Oh iya. Dadi bongkar rahasia. Eh, carane apa mengkure bagi goleng gak kene. Mbok yo aja ngono nggih pikiran sing enak apa. Bareng kok turu mengkure iku tak lirik. Arek iki kok mengkure batinku wetenge senep ya. Weteng senep apa yang ngempet awakmu gak teko-teko. Saiki wis ngene wis ya. Apane? Upamane awakmu ambek aku iki apa sing kosong iki aku apa sing kosong iki awakmu? Kemungkinan awakmu sing mandul, Mas. Kok mandul? Aku gak duwe ora mandul kok. Mandul iku goblok lho. Mandul iku wong sing gak iso oh sing gembandul. sing kembandul lah. Klopone Kang Diman. Maksude mandul iku wong lanang iso mandul, Mas ya. Wong wedok ya iso mandul lho. Lah sing enak ya awakmu diperiksa nang gone anu. Agraria. Agraria nang gone iku lho, apa nang gone pukis-pukis iki. Pukis-pukis-pukis. Pukis, Mas. Hah, pukis, Mas. Iku padha gobloke kok. Puskesmas kok. Ah, iya, iya. Wis gak kurang-kurang oleh usaha. Carane ngene, Mas ya. Sampe nek anjene iso mempelajari temenan, iku ana jalan keluare ngono. Sing dikeluarno. Dikeluarno sapa ya iso ngono. Gak ono jalan keluare iku lho, keluar. Ya terserah sing merinding dhisik sapa ngono. Omonganmu lho mesti kok nang gone ngono ae omonganmu. Iku asosiasimu ngene kok apa? Wong aja gampang nyandak asosiasi. Kurang tepat iku nanti dikira sing enggak enggak. Ya. Dianggap awak dhewe ngomong parno. Lah iya. Padahal parno mule nang desa. Parno yo nang gubeng lho ngono. Ya tadi engko anggapane wong sing kena purna. Padahal awak dhewe gak ngomong asu ya. Gak ngomong asu asu. Asu. Apa? Asu-asi. Asu-si-asu. Asu-si-asu. Asosiasi ngono lho. Asosiasu. Ah, ngawur ngono. Asosiasu. Ah. Asosiasu. Asosiasi. Ah, iya wis lho. Lho, aja kaya ngono. Saiki gambarane kaya ayam ya lho. Babon karo jagone lho. Iya. Iku iso merangsang babone kuwi. Tapi jago ngerti kelemahane babon iku. Ditotol ndase. Babon wis ndemek. Ayam gak ngono wong wong kon iki menungso kon padahal nang gone kewan iki. Lho iku gambarane teko ngono. Iya nek kapan PT lah PT gak iso ngomong ya dicucuk iku. Lah mulane sing iso ngomong tambah lihe daripada ayam kan. Ayo terus terang ya apa saiki? Ambil perhitungan. Kon iki sik nantang. Saiki ngene upamane nang gone rumah sakit tuku anak ya apa? Tuku anak piro kabeh? Ya gak kake 22 ngono. Nek no aku pesen apa-apa tae. Kaya apa? Tak ge rujakan. Aja ngono, wong anake siji loro wis cukup. Ya ya saiki wis ngene wis. Wis saiki lilan ono ya. Kon ambek aku iso duwe anak, saiki aku tak rabi maneh ya apa? Heh? Tak rabi maneh. Apa? Coba diulangi lagi. Yang, yang. Diulangi lagi kata-katamu itu. Wah, ayo ulangi. Coba. Mau tak tunjuk pisan ngono. Apa? Seta. Apa? Kon iku wong wedok tak pendekar silat kon. Enggak, nek sampean ora di mana iku berdasarkan apa? Apa saya ini kurang seksi? Apa yang bagaimana? Lah aku takon kebenarane ta. Lho ngene lah, aku lak kepengin duwe anak sih. Nang sampe kon lak iso duwe anak, aku ora di mana iku pengin duwe anak. Ati tak delok jaman saiki iki ya. Wong wedok diantara wong lanang, akeh wong wedok timbangane wong lanang. Alah, iku tinjuan sing kurang tepat iki. Oh, tinjuan. Coba nek akeh wong wedok teko apa? Lho, akeh teko apa? Lah kon gak percaya sini akeh wong wedok. Iya. Ayo melu aku nang nggone pasar. Pasar ndi? Iki pasar Bumbu iki. Sing dodol bumbu lah wong wedok. Sing dodol iwak ya wong wedok. Dodol tempe, dodol tahu ya. Iya nek pasar bumbu. Lah metu kok pasar sapi ayo. Ayo sapa sing go pecut iku? Pak pecut gondolmu. Lah kon mari nang nggone pasar sapi am kon iku. Lah kali nang ndi? Kon gak percaya. Ayo melu aku nang nggone pabrik korek. Pabrik korek nggone Simo. Simo. Iya, iku wedok tok pegawe niku. Ngono sing kok parane mbok nyang pelabuhan ayo. Ayo sapa sing gawa karungan iku? Ngomong lanang tok, engko timbang lanang di pelabuhan. Lah tanggoku. Wake sing macam-macam. Oh, tanggomu apa? Lah tanggoku iki delok wedok kabeh. Sopo? Lho sebelah iki, lan ya. Iya. Riani, ya Riati, ya Rinsu. Rinsu, apa Riatun? Iku wedok kabeh durung di bojo. Tanggamu? Iya, tanggaku. Pak Joyo. Pak Timan. Rukin. Lah iku kabeh. Lah iku tanggamu. Ono sing jane tak omongno gak sida. Sopo? Sopo sih? Dia aku. Ngomong aku. Kon tak gambari koyo ngono sik durung percaya. Apa? Tak gambari toko pasar, toko nggone pabrik, gak percaya nek wong wedok. Iya. Apa sebab iki kon tak kandhani ya? Sik nakalane jamane Perang Dunia Kedua. Omong-omong aja lincip-lincip apa. Apa? Perang Dunia Kedua iku lho, mbok ya kedhuwur sing ngomongno iku. Nang sing ndi? Masalah jumlah wong wedok sampe ngarani Perang Dunia Kedua mbok liyane. Tahun 45 ngono wis. Oh iya. Tahun 45 ya. Sing dadi tentara sapa? Wong lanang. Nah, sing maju perang sapa? Wong lanang. Lah, bulane saiki wong lanang iki dadi tentara. Lah saiki wong lanang iki akeh sing mati kena peluru. Mulane saiki akeh wong wedok timbangane wong lanang. Saya gambarane ya. Iya apa? londo mesanggrang di Tanjung Perak. Ngunek no meriem, meriem dipasang slong. Peluru budal dere wes. Ana wong lanang liwat. Peluru meledak diar. Wong lanang ajur dadi sawalang-walang. Lah, wong wedok sing urip. Iya ya. Londo masang meriem maneh, slang peluru budal. Jelang ya wes. Ana wong wedok liwat. Peluru bali. Omonganmu sing enak ya nek peluru kono motone. Iya. Peluru berangkat wes. Eh wong wedok belok ngono. Iya. Eh wong lanang dur. Iya. Peluru iku nek tiba wis dadi sasaran iku wong ajur kabeh gak pandang bulu. Masih bulumu ya bersih. Kon dikandani wis gak. Gak iso. Lho, gak iso gak iso ngambil keputusan cerai atau tidak. Eh, kon temenan ta kon? Lho ayo, kono dadi libatno boso-boso-boser. Lho, boso-boso-boso opo? Gak iso. Pokoke aku kudu kok beresi saiki. Lho, kon ngajak pegatan temenan ta? Lho, aku gak dadi karo amo, Mas. Keliling aku nang gone Kota Praja. Oh, ya kepantesan kon keliling-keliling nang gone kono. Wis sakarepmu kon ayo. Sakarepe sajae. Wis sik pancene kon temen-temen. Wis kon lu jalane opo kon iku? Jalane jaman ya sing niku kan. Iku wong gegerane bojo-bojoku dhewe. Mas gimana omahmu? Omah kon kunci. Lho lha iki golek awakmu kok karo-karo gak ono. Lah ngono ta? Lah apa omah dikunci kok dilere iki? Lho warane tangga. Masa ngono ta? Wis harus ngene. Kon ngono jago niku, Jo. Lho ngono. Oh bojo kon celuk, Jo. Iki sapa jenenge? Maria. Oh, Marian. Iya, iki wis adae Marian iki. Iki kan adae Marian. Adae Marian. Wis. Oh, dadi iki termasuk wong dewek. Wong brewok. Ngene lho, aku lak tangga ta. Iya. Istilah tangga, ya digotong ya disangga. Abot entenge rukun kok tangga. Lah nek ana apa-apa lak tangga mlek cai-cawe, apa mantek kon gegere tengah dalan. Iya. Gak pantes. Iki persoalan apa ya? Persoalan apa ya? Persoalan suami istri. Nah, maksudnya? Soal kemandulan. Soale bojoke iki lak geger ayam piye? Iya. Iki digegeri. Iya, iya. Lah aku iki durung iso duwe anak. Lah kok sing iso? Iya, wong lanang rene. Lho, lha apa? Iki lho bojoku lho. Lho bojomu ta? Iya. Gak iso duwe anak. Gak iso. Tentang ada nih. Apa? Gak iso duwe anak bojomu. Apa? Apa sih? Gegeri kok kebo. Gak krungu bojoku masih bisik. Kaya apa? Gak krungu. Gak krungu ya? Gegeri kaya apa? Ayo terus nang kono. Perlu. Lambak tuwiti gusimu. Perlu apa kono? Wong masih gandengan kaya gak pandang teko geger. Perlu apa kono? Kok geger jebablak nek. Duane duwe anak. Ah, aku mang mosok ngomong liyane, ngomong ngene. Bojomu gegere lak kaya empuk. Gak ngono kok. Lah apa sih mang, apa sih? Gegere bojomu. Perlu apa? Jebablak. Wajahe mulane saiki gak tuwek geger, ya ta? Ayo sing rukun. Soale anak iku mang gandaran teko pangeran. Yo iki lho. Duwe anak yo seneng, gak duwe anak yo biasa. Lah nek kon pi duwe anak, upama kowe duwe anak yo. Iya iya. Wis aku epek anak angkat mari aku. Hah, ngawur. Ngono men entek segong sak mono kok yo. Mulane saiki gak bler geger yo. Iki saiki aku kaya penerangan balik kon, kaya pendidikan balik kon. Iya iya iya. Cara contoh kanca-kancamu. Aku tak tunggu mbakku rungu sih ya. Oh iya iya. Kamu geger ya. Iya cak, iya cak bas. Aku kok ngomongnya pasaman iki ya cok geger-geger. Wong ngurip sembarang diatur jaran sumerawa. Eh, musyawarah. Geger-geger. Eh, loh. Dengan teka belanja ya? Sopo. Iki. Dengan kok sekalian. Dengan ya aku digeger no embong ini. Lah, apa geger pekoro urusan rumah tangga tutup-tutup no uang. Nah, kita terus no penuh sedia yodium gak? Iki ngomong apa? Ajrijine wis gedang-gedang klothuk ngene rene. Wong lanane gak diontang antingno. Iki lak kepikiran duwe anak, gak iso duwe anak. Iya, Cak War. Iya apa? Ya apa iso apeno upamane ganti Cak Sokran. Heh, mbok menawa ngomong kok blakrak juga. Ayam. Omonganmu ki titik tapi padha mek ngusir aku kono iki, Yam. Lho gak ngono, mbok menawa peno ikhlas ya serahno Cak War. Sementara ngono. Ku nek wis duwe anak jaluk meneh. Eh tadi kita kontrakno ta. Sopo lho bojo arek dikontrakno? Lilakno, tak seliye seminggu ora tak pancali gone ngono. Kono ngono apa? Ngene, tak kei urun rembug aku. Ya gak ngekei pendapat urun-urun rembug. Ya wisane bojo peno iki duwe anak. Satu bulan langsung iso bunting. Nah, ya apa? Gak nang jalan Raden Saleh. Ono kono diumbahno nduk kene. Direken mobil ae kaya sakane sepeda motor antarane kono. Kok wedok diumbah. Gepi gak tahu adus ta yo. Ayo geger-geger masalah anak, geger-geger masalah anak. Aku duwe pendapat ngene Cak Wah. Ya apa? Nek pancen kon kepengin duwe anak, ayo ta kelas-kelasan yo. Nang gone rumah sakit nang gone kene iku ono wong tuane sing gak mampu, anak disaran nang gone kono, ayo dijaluk. Nah, iku yo ono. Nah, tapi sing ganti probat. Iya, sing penting saiki ngene, amri HPE, bojo peno karo peno pisan. Iya. Iki periksa dokter, dokter. Soal peralatan dokter saiki zaman masa kini wis maju. Oh, maju ya. Iya, kaya bojo peno ngene diperiksa di ronsen. Iki langsung wis dileboni peloran. Peloran. Wedok dileboni peloran. Ngapur. Iya nek pelori cilik lah nek gedhe lah gak amot. Munawari guyu nek maksude diinjeksi obat sing iso duwe benih-benih. Artine wong wedok bibit. Ya apa bisane di bibit ngono. Lah ngono, wong bibit saiki mulih nang pare. Bibit anak iku lho, bayi. Wis gak nandak arek saiki. Iji. Ya apa saiki? Saiki ngene. Amri HPE ya, penek nek nganut aku. Ayo tak terno. Nang rumah sakit. Siapa aku ta? Lho iya aku lak duwe tonggo, tonggo Pak dokter. Oh iya. Duwe tonggo dokter. Nah, nek kene awakmu ayam nok nggone omang, kok aku tambah cak munawa. Ono kono terus awak dhewe dapakno karo dokter iku. Hah? Ono kono peno digongon tak diperiksa sih. Heh. Ono kono anak tempat tidure. Awak dhewe digletakno terus diketok-ketok. Hah, omongane diketok-ketok. Lah ngancam pati ku. Apa diambil darah apa bagaimana? Lah iku ngono. Mbok diambil darah ya mbok diambil daging iku. Urusane dokter. Lah aku takon darah peno ukurane piro? Kira-kira. Apa dok anu Iya. Tapi sing apik ya dijupuk iki kira-kira pirang liter ya? Iki sak drem. Ayo apa mau brabeani sak meh. Aja liter, sak liter iku rak kira lego 220. Lho lak bensin niku. Darah iku lho dijupuk piro, pirang cc ngono lho karepku. Saiki ngene kon mari nang omah ayam aku tak periksa ya. Peno berangkat ta. Iya ya. Tak menawari ya. Ya sing ati omben sak embonen. Apane sing diombe? Aku subuh ya. Ono dalan kok ngombe. Ayo ya. Ayo. Kastini wis arek urip-uripan mulai cilik sampe gede kepingin omah-omah jarku ya milih mantu sing iso nyuwargakno wong tuwa iso ngenakno wong tuwa ngelingi nek wong tuane kadhan gak duwe pilih-pilih tebu oleh mantu bongkengen iki wis koyok tolo koyo ngono wis duwe bojo sipate koyo arek cilik liane kloyang-kloyong gane penghasilane sembarang jagak no wong tuwa. Pingenane ya ngono ngapusi aku. Meneng-meneng Pak, nyeluk duwe Pak, 5000 sepedaku dicegat lalu lintas. Wes, marane wong tuwa kenek ya 5000. Lho ngono lho wingi nang tangga lapor Mas Budi kanca dhewe. Ya ngono, kenek 2000 setengah perkara jare sepeda motor dicegat. Sepeda motor sing ngendi wong sepeda pancal gak gablek. Nih. Nang dimas, Pak. Aduh. Wes, wes. Wes, entek kon bojone apa oleh sih, Pak? Kon niku biyen niku ya apa? Kon milih-milih iki lho. Milih bojo iki lho. Apa sih? Jonger kon saiki. Coba kon biyen iki wis dilamar terminal Gelemon lho ya. Duwe anak. Terminal iku apa? Lho iki dilamar terminal. Nyambut gawe terminal iku pegawai terminal kon gak gelem. Terus ana Cina nglamar kon juga gelem kok gelem lah wis. Ndik, iyo kon. Aja ngomong ngono ta, Pak. Serabila ndomo. Padahal ada belakra omongannya pengenane pom bensin itu yang ngelamar ini kan gak gelem kok pomnya sih? Ya pegawai ini pegawai ini terus kan oleh tolong lu coba saya itu apa? Apa sih? Masih gak nyambut gaya aku ayam kok ngaku seneng masih dikidung itu ayam kan kan omamu bocor kegerimisan ini lu gak ayam ya sampe gak seneng tak? Dron yang di kamar meneng-meneng itu suaranya dron iya kono kini iki sing dipangan ae gak ana wong apa ya cukup dikidungi tok. Wong edung iku luwe kok. Ayem sih. Wong ana wong ngomong ngene kok masih ya, masih duwe barang akeh, duwe pari sak tompo nek gak duwe kasete cak tolo jare gak ayem. Iya nek bojomu iku payu rekaman. Nah nek gak payu, heh. Ya carane diserang lho. Wong iku tambah suwe tambah tuwek, nek wis tuwek gak payu ngludruk gatel topeng kan. Saya ke contoh ni bisa, eh? Baru gus tuwek belum. Kayak tonggo gugup pola aja akeh. Kena pengaruh. Yo, cak sampai sih. Kau pengen nomu mai. Rusak-rusakan ta. Oh, mumu yo, bojo ni gus yang guanteng mumu. Tentara ta, mandor pembangunan ta. Wong tole korek nganggur kelentang kelentung. Ya nek iso aku golek teng kaya ngono, Pak. Tapi nek tanya rezekiku iku udah gelan nanti apa? Ya gak ngresula sih. Kon jagano mangan nduk terop ta. kon niku, bapak ngono bandani kon sekolah wis entek akeh. Tanda kon oleh judu kaya ngono iki lho. Wong bapak e waduh wis ndelok iku mburuna. Masih ngono sampean wingi dolen rokok sawatan ya sampean sedo. Iku ini rokok itu ku oleh sawatan. Kenapa pengoleh rokok teko terop iku? Oleh sawatan? Iya. Mangkane kok enak. Mangkane tajo nyacat. Wis kon. Ayo gong ri ono babal. Ngene iki. Iki netis nang sapa bojone? Puntene, Pak. Kulo njok pringis-pringis kok ndek nang untumu sing gering iki ta. Kon mang jare Mekas. Ala apa iku? Sajen. Mboten, Pak. Waduh. Kula ansalaken dugi Kupang niku lho. Iki mang ya pilih ana sing nyelek barang. Iki malah lansep numplek mang. Ya Pak, dolen ana iki lho. Iya to ae kon niku barang lelesan niku. Wah, aja ya Bapak sungkan tin sawangane. Engko Bapak tak tukono dhewe. Apa? Ya. Tak tukono apa? Duku anu, kerso Pak, kerso. Males sangrungono omonganmu iki males lho. Kon iki lak tawa tok mulai wingi iki tawa tok. Ya apa sih Pak wong tawani duku lah tak sing diwade kos kaki iku apa Pak? Oh, gongseng. Kene. Gak kena sampe niki Mas. Kon niku mari panggilan ta. Nggawa gongseng bareng. Kula nggih. Meniku nek mari mremuk ya pakaianmu ku pin. Waduh. Deret-deret kiri pakaianmu. Kok bapak sana sekolah sing damlak kanca kula kok. Iki kok anu kanggo bapak sing 1000 ya. Cuma meneh kon balekno 1500. Tin. Apa sih, Pak? Jeki lho bojomu iki ngekeki bapak dhuwit 1000 iki pirang taun iki. Wis ana 10 taun kek 1000 mantep pira setahun iki. Kok ngelenten dhuwit luwe, Pak. Wong kula niki nyambut damel kok jeblok mawon, Pak. Yang mriki nek kaken botol ngoten. Lah botol linggan dari diobong kula tebas. Bangetan kudanan hancur, Pak. Bobor ya? Bobor tadi lemah malih ini. Ya, rasa kena. Pak, lenten duduk nganggur sedosa, Pak? Ah, wis bosen kon sambati, ay. Ini karepe enten konjo ngajak kongsi munawar. Bisa jadi kumpul munawar. Manitia, Pak? Kongsi nyewek no video. Wong kon niku kadang amus gak mampu. Oh, no asing direncana ini. Lagi tempat tidurit ndang teko lho iki, tunggas. Kon tuku ta? Lho nggih, cuma diterakno. Ganti apa tempat tidur iki? Pring. Ganti pring ya, Pak. Bongkotan mbah nyurip murah, Pak. Iku gak diganti ku. Nyalini delika karane. Lha nggih, Pak. Lah kok tempat tidur? Karep kula kamare kula tambah siji, niki disigek kamar sampean kejembaran. Kejembaran apa? Karep kula nggih damel kamar tamu sebab tamu kula lak kadah. Dhisik ta. Kok iso ngomong-ngomong jembar iki lho. Wong cagak papat iki dinggoni wong telu ya. Atik kamare bapak kon siget-siget ngene. Malah kok nek bengi kok dindik-dindikan ambek kono. Nang karep kula kula damel kamar malis tunggal nggih 2 meter persegi ngoten lak cukup bapak turune ngadeg mon. Lah tanah iku dengkulmu adikae. Engko duwe tanamane kok iso gawe 2 meter engkas iku. Bapak ibatine duwe mantu aku suntuk. Ah, mangkel tok aku iki tintin. Wis njaluk pegatan enak njaluk pegatan. Ya apa sih Pak sampean niku? Lho bapak kok mengatakan kula sih Pak. Niku mben napi Pak. Mben senono ngomong ngene. Diatur ta Pak, diatur Pak. Ya sembo wis pikir-pikir rung oleh-olehmu dhewe. Bapak biyen ya gak nyorok-nyorok kon. Nek bapak megatno aku sepatu dhisik kon balik nanti. Siapa ngene kuwe ya? Wis iki sepatune. Eh kon ngundat-ngundat ta. Ngundat-ngundat. Wong oh, sepatu tungkae nek 2 meter. Gawe sarung jari kudanan sarung mek situk. Dinyonyoki rokok cek gak arep ngono. Saiki dipek ditesik. Sampeyan usaha Pak menjagakan mantu mawon. Wah, ben iki apa? Kaya apa kan niku? Menene niku nek ngomong nek tanding bapak ya gak apa-apa nak ya. Anak kon selalu nduk njaba kon ngomong-ngomongno. Bapak iku isi. Mun nanti Pak nggih ngrasani kalau kon iki selalu iso nutupi rahasiane wong tua, rahasiane bojomu. Nggih, nggih. Kon kok apa pegatane wara-wara? Mboten Pak. Kuwi menak saking pegatan. Terus menak nuruti panase ati kan wonten persoalan. Panjenengan persoalane sing penting kudu dirunding. Panjenengan enak din di umur tuwa padha dagelane iku. Iya Pak, enak Pak nek ana job wis gak boleh wong liya. Tapi bapak ngidunge rada seler. Sing dhisik nduk jeding dicacak suarane enak bareng tanggapan gembret iki. Nah, bapak itu tenagane wis tuwek lho. Iki ambek kon, wong lambemu kon susuk. Benjen niku Pak adekane nggih, sampean niku dadi buruk kula Pak. Dadi adekan pertama sampean buruk kula gebuki Pak. Gebuki. Adekan satu sampean kula gebuki. Oh ngono ta? Nggih. Iki lho tahun 82 iku ana marotu digebuki mantu. Niku lak kangge adekan nak kangge golek dhuwit. Masih ngono jak marotu aja bapak kon jak nak. Kan sampe liyane gak arep tekan. Wah, terus sing ngeten pinginane ngomong ngene dari Din. Din nek bojomu butuh bolo jok ado-ado. Ola apa katik nyusul baseman dari ini. Bapak dhewe anak ya. Pekara rokok ini lho. Wis aja ngono ta lho. Sing wis ya wis. Wis aku lek ngono ya apa karepmu iki? Kon anut bapak ta anut aku? Lah ya apa sih? Ya anut sing bener sing iki. Lho memang kau ikut orang tuamu. Sudah, ikuti. Saya adalah orang lain. Dulu orang lain, sekarang orang lain. Ya aja ngono sih. Soale aku didu karo tangga-tangga jare bapakmu ngrasani aku terus mosok kepantesan ngene. Iya ta Pak? Lho aku yang ngrasani apik nah, gak ngrasani elek mbek kon. Wong ngrasani ku elek, ku ndek ngrasani apik niku. Nah, timbang ndi wong iku terus gak temeka ngomong. Nek kepethuk mencep. Lalu wong ngene iki rasane-rasane iki. Kurang-kurang dino men tak dem-dem ati ku. Eh kon niku apa yang ngeter bapak ta ya? Kayak iso adem, masih kok kayak endok setengah mateng tetep gak adem aku. Tetap meletus hari ini. Kon niku mantu capopo kon niku. Ya diatur carane sing genah ngono lho. Wah usus wak lumpuh. Napa? Menurut tua ususnya buntu. Ana menurut tua dosis-dosis. Wala lolo kok muga-muga panjang umur nak ya. Nomor tua kok di usus-usus iki opo bojomu iki biyen niku sekolahe nang ndi bojomu biyen ya? Sing salah ku sampean, mangkane ta wong kae teko aja diseneni, teko diseneni. Ning ngene iki apa? Lho, saiki tak tinggal nyambut gawe, tak tinggal fotokopi kon. Ya. Ya, apa fotokopi ku? Adrepno, adrepno. Wis tak kak bapak yang tak urusi awakmu. Kon sembuh pisan tak anu kon, tak apa? Apa tak apa? Panci. Panci apa? Panci bolong. Panci bolong. Panci bolong iso derno. Penghasilanmu gak mesti. Atau kau niku dan udanan ni akeh sepi ni yang betai masih orang mulai sekelaku kunci. Kunci. Kunci apa? Lo, lo kunci ni mobil macam apa? Tadi apa? Lo masih gak nyupir nak nyekel kunci, iya. Pantes, mana dah? Lung. Ya pantes pantesan dah. Nanti kalau bongkotan kan apa? Nyekel kunci gak oma, yo lawangi gak kena di kunci. Lawambi situ, gak salin soalin, no pecinta kelambi itu tak. Morotua pisan lawangi dicengkali terusan. Dikunci juga gak kena. Ngapain jane wong lawang selerekan ngene ya. Aku tak anu ya, tak metu-metu. Kan dijane. Pokoke telung dino gak mulih, kono njok golek-golek aku. Iya, nginep ta, nginep. Ya apa? Paling kono, paling kono mulih kono lho nang negarane Watu Agung. Sing bapak ta Pak bae kangen kampunge ta apa? Wis nurut ta bapakmu. Gak usah aku menurut aku. Kewampung bating cegelo kok dikangen. Wis kon omahe kon enak nduk utuh. Kon nurut Kartolo rusak awakmu. Alah timbang aku dijak kula gedhek ya mo. Lapo mrotu mantu kula gedhek. Wis biyen apa? Kira-kira tak tinggali kon. Gak usah. Lho, opo gatel? Gak usah. Ayo Pak. Aku ninggali awakmu. Lah kok ngoko nek jerusak iso perlu. Ninggali awakmu ta? Lho iya. Ninggali sliramu ta? Ninggali panjenenganmu. Lha kene kan setrum meloncat. Bojomu tak setrum iki. Mule ala kono? Mule. Oh, mule karepmu, gak mule karepmu. Lawang tak rusak. Rusak napa? Iki tukonku biyen gedhe iki iki. Ngono lho, pantes ah, wong gedhe wis dobol kabeh kene. Lah ya makane dijoko lak iki lak bolong iki omae. Iya, wis gak karu-karuan. Ngono ya apa mbek bojo ngono kuwi. Wis tak sampean ngene lho, ayo diatur sing genah. Cak tole ku carane ngono, dilus ae. Bek menene gelem nyambut gawe liyane to apa? Saya iki ngono. Mangan to. Dileki mari, Pak. Galek nang ndi wong budal ngono? Asakno, Pak. Yo nek gak katut tanginku. Lho, kon galek ta? Iya, tutno. Ayo. Nang rumah Said. Nang rumah sakit gak teko-teko. Nginep tah minggat lah ngono. Aku dhewe mang bengi ngipi gak enak. Suwengi ngipi dimut wedhus. Apa yang akan terjadi lah ngono? Iki sapa rek kedewang-kedewang? Tok-tok pintu. Ngun. Eh. Loh, aduh. Kesasar mrene. Wah, gudhek kula awas iki. Kesasar apa nyasar? Wah. Ah, jangan lu tahu. Wah, ngurungan sana kelingan catu lawas ya. Iya. Waduh, gak nyono gak dimpe kedele tadi ketempe. Paribasan barang. Lah yo biyen koyo ngono ya, Yam. Lho, lah BODY umun nanti. Anu Bendoyo. Bojo. Sare wis kawin ya? Iya, saiki. Pirang taun ya? Wis anu 15 taun ya. Dhe anak. Yo iku sing tak pikirin. Awakku biyen kok dadi karo awakmu wis. Wedah. Biyen ya. Iya kok iso dadi biyen ya wis kok jelas itu rasane. Ya bisa karo Ilyas biyen. Ngomong apa ayo. Wah, kok nang bojomu teko muring-muring. Aku gak sejo lho rene, Mang. Temenan gak sejo. Oh, saiki wis padha ndek bojone awakmu kan ndek bojo, bojomu kan ayu. Ayo wis gak deglek blas iki. Kok deglek ya apa sih lo? Marotua sih gak kena gejumritan blas. Marotua iku wis gak urusan wis bojo ya bojo urusane bojo. Lah kumpul dadi siji are. Sopo? Ya marotua aku wis satu aku mbak aku. Sak omah. Iya sak omah. Baigonen mari wong tuwa. Ngawur e. Ah wong marotua kok dadi siji mbok ya kon kontak liya lah ngono sih. Karo tak kon ngontrak, tibake sing kon ngontrak iku aku, lha aku lah gak duwe dhuwit ta. Lah tujuanmu lah apa mriki? Tujuanku aku senyengkre mangkel marek bojoku. Lah bojoku nurut bapakne. Munggo gelem nurut aku ya tambah keleleran pancene. Lah iku apa sih marai? Ya nek kuat kaya awak dhewe ngene lho. Lho, kono saiki sajake waduh. Omahe waduh pakune entek pirang kilo. Sing ndi? Sagak situk pakune 6 kilo. Tembelan. Masa kan gak ngerti wong lawang ngetake pager alas bareng. Pager alas. Alas ndi? Alas roban. Terus ku lidah jono wadi. Ngawur. Kok nyimpen bas bareng? Eh? Bas apa iki? Basman. Lho gak ngono. Iki kanggo latihan hari-hari kok penek sore. Oh, latihan karate nggae bas ya. Lho, latihan karate latihan iki lho brand. Oh, brand no? Anu iku lho sing oh, band ah. Band sing nyanyi bareng. Lho nyanyi. Ya mesti arek suarane enak wong punuke sak mene. Wong nyanyi kok hubungno nyang punuk. Ya punuk kanggo mempertahan swara ngono ta. Ngomong amune. Ya kok mejo waduh ya serbalek panjenengan. Ya lumayan saiki lho. Iya. Iki ngredit ta tuku dhewe. Ya ana sing durung lunas bareng. Gak ngono tukone bojomu apa tukone meno dhewe? Lho, gak ngono lah iki kerja sama karo bojo. Tapi sayangi bojoku iki saiki ya apa ya? Jare suarane enak bojomu. Lu enak saiki suarane. Tapi gak mesti ku warang-warang ana omah dhek. Tim dah. Ya nang tim-tim yo andhek iki terus. Kang opo? Kang ngono yo kanggo melek-melek anu. Mosok sik nglakoni ngono. Oh, yo kok sore jam 4 berangkat dhek. Tim-timan. Ngawur. Nang ora jare ngene. Ayo biyen iki asale sak rombongan ya. Iya. Kok iso kenek sokran iku yo. Ngawakmu kurang lincah. Gak kok telaten iku apa lho? Awakmu kekerasan atimu, kon kejendhok titik muring-muring iku lha apa sepatuku kok guak-guak nang lumpur bareng. Salammu dhewe wong wonge kok temburokno. Pirang tahun pedet iki? Sopo? Aku mbek peno pian. Ono nek 10 tahun. Weling dandani kali nduk panekan wis. Ono sok sinane. Lu magetan dandani kali pian lho. Awakmu gak eling nek di strap di pelayono lapangan iku. Uang aja kaya ngono nek awakmu. Iya apa sih? Mikir nostalgia lho iku pancene gak ono enteke. Ya, tapi bareng rumah tangga awak dhewe kudu iso njogo ya. Saiki upamane penuh nduwe bojo, nduwe bojo aku kudu penuh iku jenenge gak oleh ya. Gak oleh pancene. Iya, lah saiki cuma ono ae kerepotan rumah tangga mbok teko ekonomi, mbok teko mertua, mbok teko bojo sing gak adu. Aku jelas mertua sing gak adu lek bojo sik adu ae. Lah terus arepmu mrene iki kate balen mbak aku ngono ta. Oh. Ngawur. Kono iki bojo kok balen. Aku te golek sendenan, Jan. Lah sendenan anu. Grebong ngono lek enak. Sendenan jam 4 esuk lah. Aku iki porek nang omahku kadoan kan hubungane. Karku sementara kini gak ana kombong-kombonge pitik. Kate manggone kono. Lho be ana ndoke tak doling. Kone ngawur ae wong pitik kari loro, situk anu apa wis gak ngendok. Katengon ngendok ya apa wong kena iku obat warga berencana. Ya apa saiki apa? Nek ancane awakmu niat nang balik nang aku. Aku tungkulen ta sik. Anu. Tungkul dengkulmu ngono wong tulungan-tulungan. Biasa sing nungkul dhisik lawakmu. Mosok ngawur ae. Iku jenenge wong wedok nrunya mengadakno tungkul-tungkulan iku. Gak tulungan-tulungan. Saiki ngene lho, soal nungkul soal nulung-nulung sing apa? Apamu kate. Siapa tak aku pasrah isane aku gak kopar kapiran. Saiki ngene, berhubung bojoku gak ono ya. Nek anjane awakmu kepengin manggon kene, tapi awak dhewe iki ya apa meneh, apa daya? Tangan tak sampe. Tangane potong kok. Lah kono apa apa daya apa? Maksudku ngene, nek anjane awakmu gelem ono kene, tegese ku nek iso kepengin ketemu aku terus. Tapi nek kaya ngene gampang konangan, aku dicuri lagi karo bojoku. Loh, isane puno gak dicuri geni. An iku lho diarani lho aku gak iso. Oh, dicurigai. Nah, dicurigai. Isane gak curigai lho apa iki? Awakmu ya apa upamane tak jajakno anakku ya apa? Anak apa? Ya anak angkat ngono lah. Kapan dibiokno? Yang kok nek kabotan tak uncalno. Anak angkat ono brengos ya anak angkat. Lho brengos dicokor. Walis iki ya ketara. Walis dikerik idep dijebol ngono lho. Perlu tadi anak rembes lan. Gak salah pas biyen aku. Iki lak konangan ya apa aku? Nek konangan apa mung gawe ansop lho ono ansop pakan anak-anak lho ono gawin. Perlu nek cek manggon kene. Manggon kene terus awakmu tak akono nek umur 2 tahun lho. Mosok 2 tahun yo gegek sak mene rek. Gak ora pranaan. Pranaan apa? Australia, bapake Australia mboke kruwul lho. Ora cilik 2 tahun iso ngomong lan. Lho iso wis teteh ngomong. Ngomong ya apa aku mbok ngono? Ngomongnya ya rada anu ya rada jelas aja jelas. Pelu. Nyeluk apa malah peno? Mami. Oh, ma. Mami. Ah, ya ngono. Mami. Mi mami. Mi. Aja mi wis kempes nang. Lho jare arek cilik. Ya arek cilik gak apa-apa. Iya. Tapi kok ngene-ene awakmu kepengin apa-apa nang karo aku gawe omong rahasia. Ngono ya. Ya, lah aku tak mlebu golek ansop ya. Golek bojomu teko. Lah iki mulane aku mlebu dhisik. Untune iki sak ketara diapakno. Sing apik dipokaki lho. Ngawur kaya gak duwe untu lah. Wis awakmu wis kaya arek cilik wis. Arek cilik ya. Ya wis, aku tak mlebu ya. Mlebu. Golek apa-apa dhewe ya. Iya, wis kono alat-alat njero akeh kok. Iya. Oh, parine modal-modal. Anu pangan tikus. Pari apa gak panen kok pari kono. Kati lho nek mlebu to, lho. Mas nabrak salon. Salon pas. Lho, kok wis teko, Cak? Wis ditara Munawar. Terus dokter sik pancet dadi dokter. Iya, aku nopo. Iya. Eh, aku takon, mulai muring-muring lho ya. Lah muring-muring takonmu gak tepak ngono. Saiki ngene. Wis entuk dokter? Iya, aku lho kono wis disetrum. Oh, ngawur. Sing Dik iki lho apa dodot di didodok dhisik. Mari sedor jeguk. Iya. Coba cawar. Diperiksa hasil. Cek ngene. Iya, iya. Gak perlu gelisah masalah anak. Duh. Iki mau ana wong gelandangan, wong bambung liwat rene. Terus anake didol. Duh. Si umur 2 tahun. Kok tuku ya? Tak tuku 13 juta mau. Kalau kau sombong-sombong atuh. Iya, tetep tomat ngono. 13 juta kuwi di duwe kon. Wareke ganteng sik cilik. Diare. Peranakan arek. Peranakan. Peranakan apa iku? Peranakan ula sowo. Peranakan ula sowo. Mboke Australia. Oh. Iya. Kok barat iki ngono ya? Barat. Oh iya ya. Bapake ini kruwul. Kok cek adoh. Mbok ben ono arek. Australia nang kruwul. Mami. Loh, Boy. Mami. Eh, sapa jeneng? Mami. Boymin. Boymin. Loh, loh. Sapa iki? Iki sapa? Arek iki. Oh, iya. Sapa iki? Tak klik ya iki ta. Arek cilik. Mami, mami gendong mami, gendong mami. Gendong arep mami, gendong arep mami. Enak buri enak. Gendong buri. Ya iki ta ya mana mami. Ya iki sing arek. Sapa iki mami? Iki anu. Iki papi. Oh, papi. Papi ratu. Ganteng banget suarane. Papi. Oh, tapi kita sa. Jeneng itu sapa wong kesurupan markane sapa? Kan anake to, benen. Anake mami. Ya, mami sapa? Mami Mumemo. Mami Mumemo. Tak kutange kon arep gagan anak. Jajan untuk entek. Kutangen dhewe ta. Nyemon iki. Gak ketuga. Aku iso nyanyi papi. Ya, apa nek nyanyi nak? Dengar kawan, Pak Becak kepingin rabi perawan. Nangis ae perawane wedi brengose. Iya. Wis menengong kok sore tak oleno mbako kobo sak selepini. Iki ngono bagi pencilaan. Ya, duwe mami. Mami njaluk duwe mami. Wingi takon ngentekno 2 juta awakmu. Iki arane sapa jam? Boymin. Mami kok bayak lanang diarani Boymin. Boyine lek jeneng luar. Australia. Nek karepku tak arakno anu apa Bobi ngene. Bobi ya jenenge segawon. Mami manis. Ya. Papi ganteng. Iya. Ayo berbogan. Iso. Duwe palu cilik-cilik. Enggak apa. Kaya apa sih? Ki apa? Pakune wae ngono. Paku. Arek cilik yo ngene panjene. Ya jarane gending-gending, mbok mono-mono besok ngetutnya penuh, bisa ngelutur bareng. Iya, isa ta? Gimana? Isa ta? Oh, isa papi. Gini apa? Balung benda. Ah! Lama ya reso lah. Kli, ambun awar Lisa. Balung pakel. Terus kanak balungnya, wong entek ngono. Aku mang mrene wis aras-arasen. Papi, nyel duwe papi. Papi, apa itu iku jajan papi? Pirana. Papi. Wong tu bos-bosan. Papi, aku tak tuku jajan ya, papi ya. Mami tuku jajan mami ya. Wis duwe enak, wis duwe enak. Kono entekno kono. Sak juta entekno ya, gak kontekno tantem yo lho. Umur 2 tahun sakmene gedhe ya. Anu longgor Mas arek. Iya. Longgor. Permisi. Duh, permisi berapa hari? Wah, wah. Permisi. Ono buldoge. Buldog. Nah, buldog iki cicik. Permisi kok berapa hari? Oh. 1000. Tamu monggo. Oh, monggo. Nah, kula enten perlu niki kula niki. Sampeyan niki sinten? Kula niki bapakne Kastini. Nggih, terhitung maratuane Kartolo. Maratuane Kartolo. Nggih, pinten-pinten dinten niki kula madhasi Kartolo. Mami iki jajane mami. Iya. Jajane iki ngene. Dijajane. Boy, napa mlebu? Boy ngono joki. Boy ngono bapaki. Lho, niki mau nak mantu kula. Mantu. Tak ketak kon niki anak kula. Pinten? Boy. Papi ada tamu, papi. Heeh. Lah, rene. Tukono tape nak tamune iki. Nggih. Sapa mami? Amit sewu nggih, kula jenenge ngomong-ngomongan kali mantu kula. Nggih, sampeyan ngomong. Niki mantu kula niki. Loh, kon ya apa lho, lho. Kon kok malah lali we bojo. Konangan saiki nyokon. Wah. Loh, malah Kartolo yam. Heh. Kon iki apa sih yam jare kon iki anak? Iki ngene Mas. Iki biyen catu lawas bali rene meneh. Oh, ya. Niki kok nalare teng mriki mantu kula niki katut sampeyan ta? Mboten menene dhek teko dhewe. Ya apa lho? Iki bojone ta niki. Bojone ayu ning ngene mbelani wong masalah. Ya apa wong wedok kok mekung-mekung. Ya ini ning sewu ya. Ya iki bojoku iki maratuaku. Saiki sepuran sak sokran aku mrene mang sing reko daya ya bojopno dhewe. Aku gak niat telek, aku iki niat njaluk tolong karepmu. Oh, soalé kon niku nyingkiri maratuamu ngono ta. Iya. Lali kalih bojone niki lho, Dik. Nggih. Bela ni matamu wedok kaya ula kayu ngene kok. Saniki ngeten Pak soal kayu niku. Pak soal kayu apa sih ya? Soal kula niki pun kula niki menyerah sadar. Kersane niki Mas Tolo balik teng kene. Istri ini malah yang soal ini mau nyadar aku. Langge. Oh iya iya iya. Ini kok berdoa sini kok udah. Tapi pernah lah gak berbuat apa-apa. Oh orang. Ya wis gak apa-apa. Wis saya balik saya. Wis balik ah. Anu lah kan balik tanggung ibu cuman. Ayo boleh lah. Mangan-mangan oh. Aku tak balik ya. Oh iya. Lanjut pamit ya. Iya iya. Mangga-mangga. Mangga-mangga. Thank you.